Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum, Sederalun, berita sore edisi hari ini Minggu 14 Juli 2019 kembali dibacakan Ahyar dan Eka Nataya. Pria Aceh Singkil tewas tertembak saat ricuh di acara hiburan pesta kawinan. Polres Lhokseumawe tangkap seorang pria yang ancam orang tuanya. Pembangunan jembatan penghubung desa di Pidi tidak kunjung selesai. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lhokseumawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, kericuhan terjadi dalam sebuah acara hiburan di pesta perkawinan di Desa Sudarejo, Gunung Meriah, Aceh Singkil, Minggu dini hari. Satu orang dilaporkan meninggal dunia. Pria itu bernama Dedi Kasih, 19 tahun, warga Sebatang, Kecamatan Gunung Meriah. Dedi meninggal dengan luka tembak di bagian kepala. Dari Aceh Singkil, Dede Rosadi melaporkan. Informasi yang diperoleh Serambi FM, kejadian berawal Dedi dan teman-temannya datang ke acara tersebut sekitar pukul 23.30 WIB. Mereka naik ke atas panggung hiburan yang menyuguhkan musik yang diiringi dengan keyboard. Tidak berselang lama, kemudian musik dihentikan sementara dan korban bersama teman-temannya dipersilakan turun. Mereka pun dilaporkan turun dari panggung. Tiba-tiba di depan panggung tersebut terlihat ada keributan antara para pengunjung lainnya hingga terjadi adu mulut dan berujung adu fisik. Saat itu korban melerai kawan-kawannya berhantam. Tidak berselang lama, tiba-tiba terdengar suara letusan senjata. Disusul Dedi yang langsung tergeletak bersimbah darah. Para pengunjung di lokasi acara pesta pernikahan tersebut panik dan membubarkan diri. Sementara Dedi langsung dilarikan ke rumah sakit. Begitu tiba di RSUD Aceh Singkil, korban segera mendapatkan perawatan di unit gawat darurat. Korban menderita luka tembak di bagian kepala, tepatnya pelipis sebelah kanan. Korban pun meninggal dalam perjalanan saat akan dirujuk ke rumah sakit di Sumatera Utara. Belum diketahui pasti siapa yang melakukan penembakan tersebut. Namun informasi yang diperoleh pelakunya adalah salah seorang oknum polisi. Sederalun, tim unit reaksi cepat Satuan Sabara Polres Lhokseumawe menangkap seorang pria yang mengancam orang tua kandungnya dengan senjata tajam. Pelaku diduga kesal karena permintaannya tak disanggupi orang tuanya. Dari Lhokseumawe, Saiful Bahri melaporkan. Kasat Sabhara Polres Lhokseumawe, Ibtu Sofianto, mengatakan pria yang ditangkap berinisial Kia, 28 tahun, warga kampung Hagu Tengah, Kecamatan Bandar Sakti, Kota Lhokseumawe. Pria itu mengancam orang tuanya sendiri dengan sebilah pisau. Beruntung, belum sempat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, polisi langsung menyergapnya kemarin malam. Sebelumnya, polisi mendapat laporan dari masyarakat atas aksi pelaku dan langsung melakukan pengamanan dan menangkapnya. Selain menangkap Kia, polisi juga menemukan beberapa barang bukti yang berhubungan dengan narkoba, antara lain bong, korek, dan pirek. Tersangka melakukan pengancaman karena kesal tidak diberi uang oleh orang tuanya. Kini tersangka Kia telah digelandangkan ke Mapolres Lhokseumawe untuk penyelidikan lebih lanjut. Sederalun, jembatan penghubung Gampong Giging dan Gampong Pekantuha Kecamatan Simpang 3 Pidi tak kunjung selesai dikerjakan. Padahal proyek tersebut sudah 2 tahun dikerjakan. Akibatnya, jembatan itu tidak bisa dilalui kendaraan roda 4. Dari Pidi, Nurni Hayati melaporkan. Sekretaris Gampong Pekantuha, Mustafa, mengatakan saat ini jembatan tersebut hanya bisa dilalui sepeda motor. Itu pun harus hati-hati karena kondisi lantai jembatan dibuat secara darurat menggunakan alas papan sejak dilakukan pembongkaran. Warga berharap agar jembatan ini agar segera mungkin dirampungkan supaya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Kepala Bidang Jalan dan Jembatan PUPRPD Tantawi mengatakan, jembatan rangka baja itu mulai dikerjakan dari tahun 2017 dengan jumlah anggaran Rp1,6 miliar dari sumber dana OSIS Kabupaten Pidi. Kemudian pada tahun 2018 dilanjutkan dengan pembangunan tahap kedua oleh pihak Dinas Provinsi Aceh dari sumber dana OSIS khusus Aceh dengan anggaran Rp2,1 miliar. Untuk tahap pertama baru selesai pengerjaan bagian abutmen jembatan. Sedangkan tahap kedua pemasangan rangka baja, tahun ini jembatan rangka tersebut akan kembali dilanjutkan tahap pembangunan operit dengan nilai anggaran Rp1,4 miliar bersumber dari OSIS PD. Karena itu, ia memastikan jembatan rangka baja itu akan selesai dibangun dalam tahun ini. Sedaralon Polsek Banda Sakti Loksemawe mengungkapkan kejahatan yang memalsukan surat yang mengatasnamakan Polsek Banda Sakti. Pelaku adalah admin di salah satu perusahaan asuransi berinisial AM, warga Desa Lambung Dalam, Kecamatan Baktia, Aceh Utara. Ia pun kini telah ditangkap polisi. Dari Loksemawe, Saiful Bahri melaporkan. Kapolsek Banda Sakti Ibtu Arif Sukmo Wibowo mengatakan surat yang dipalsukan pelaku AM adalah surat tanda bukti lapor yang dibuat seakan surat tersebut keluar dari Polsek Banda Sakti dan akan digunakan untuk klaim asuransi dari beberapa jenis kontrak leasing yang ada di wilayah hukum Loksemawe. Pelaku melakukan pemalsuan surat untuk mencari keuntungan. Setelah asuransi membayar, motor-motor yang akan diklaim itu nantinya akan menjadi milik pelaku. Pelaku bahkan telah berhasil menjual beberapa di antara motor yang telah berhasil diklaim tersebut. Salah satu nama customer yang digunakan pelaku dalam TBL itu adalah Safrida. Pelaku juga mencatut salah satu nama anggota kepolisian Polsek, yakni Aibda Fadli, yang seakan-akan menandatangani TBL tersebut. Polisi terus mendalami kasus ini. Selain menangkap tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti berupa sebuah komputer, 4 motor beserta surat lengkap dan surat kehilangan, serta stempel palsu. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sedaralon Front Pembela Islam atau FPI akan melengkapi syarat perpanjangan izin organisasi di Kementerian Dalam Negeri. Apalagi selama ini FPI tidak menemukan masalah terhadap perpanjangan izin tersebut. Kompas.com melansir. Sebagaimana diketahui, izin Ormas FPI terdaftar sejak 2014. Masa berlaku SKT FPI terhitung sejak 20 Juni 2014 hingga 20 Juni 2019. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menyampaikan FPI belum melengkapi syarat terkait perpanjangan izin Ormas. Baru 10 dari 20 persyaratan yang sudah dipenuhi. Ketua Bantuan Hukum FPI, Sugito Atmo Prawiro, mengatakan belum mengetahui syarat mana saja yang kurang. Namun, ada dua masalah yang menjadi pembahasan perpanjangan izin itu, yakni alamat, domisili, dan rekomendasi Kementerian Agama. Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo sebelumnya mengatakan sedang memproses perpanjangan izin FPI. Pihaknya pun meminta saran dari Kementerian Agama dan pihak keamanan terkait perpanjangan izin Ormas tersebut. Sementara itu, Sekretaris Umum FPI Munarman mengaku sedang memproses perpanjangan izin Ormas itu di Kementerian Dalam Negeri. Munarman pun tidak mempersoalkan Kementerian Dalam Negeri minta saran ke Kementerian Agama. Sedaralon seorang remaja umur 16 tahun berinisial AM warga Desa Tangsi Mekar, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, tewas dibacok sekelompok orang. Insiden tersebut terjadi di Jalan Alun-Alun Majalaya pada Sabtu malam sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Detiknews.com melansir. Paman korban Endi mengatakan dirinya baru mendapat kabar korban tewas dibacok pada Minggu dini hari sekitar pukul 2.00 WIB. Endi tidak menyangka keponakannya yang masih duduk di bangku SMP akan menjadi korban pembacokan oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Padahal pada pukul 19.00 WIB, AM izin kepada ibunya keluar bersama temannya untuk membeli rokok. Ia mengungkapkan keponakannya itu berangkat bersama 5 temannya menaiki 2 motor. Saat di jalan Alun-Alun Majalaya, mereka didatangi 3 orang membawa senjata tajam. Lalu mereka kabur karena takut, tapi motor yang dikendarai keponakannya ketinggalan, sehingga saat balik lagi ingin membawa motor keponakannya langsung dibacok. AM mengalami sejumlah luka bacok di sejumlah bagian tubuh. Nyawa AM tidak tertolong karena pada waktu kejadian tidak ada orang yang berani membantu saat saudaranya dibacok sekelompok orang tak dikenal. Saat ini jasad AM dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih, Kota Bandung untuk dilakukan autopsi. Hendy berharap kepada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kejadian yang menimpa keponakannya. Syadaralon Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas PA, Aris Merdeka Sirait mengatakan, grasi yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada terpidana kasus pelecehan seksual terhadap anak Neil Bentleman mencederai gerakan nasional untuk menghentikan kejahatan seksual terhadap anak. Neil Bentleman merupakan mantan guru Jakarta International School yang divonis bersalah dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak dan dijatuhi hukuman 11 tahun penjara. Kompas.com melansir, Aris mengatakan apa yang dilakukan oleh Presiden dengan pemberian grasi terhadap terpidana kasus sodomi mencederai dan melemahkan gerakan nasional pemutus mata rantai kejahatan seksual terhadap anak. Aris mempertanyakan alasan Jokowi memberikan grasi terhadap ex-guru JIS itu. Langkah Jokowi itu mengecewakan Komnas PA dan para pegiat perlindungan anak yang selama ini terus-menerus mengampanyekan adanya hukuman berat bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Neil Bentleman bebas dari lapas kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur pada 21 Juni 2019. Dia dibebaskan karena mendapat grasi dari Presiden Joko Widodo berdasarkan keputusan Presiden tanggal 19 Juni 2019. Kepres tersebut memutuskan berupa pengurangan pidana dari 11 tahun penjara menjadi 5 tahun 1 bulan dan denda pidana senilai Rp100 juta. Neil saat ini sudah berada di negara asalnya di Kanada. Grasi Jokowi terhadap terpidana sodomi dinilai cederai gerakan kejahatan seksual terhadap anak. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Minggu 14 Juli 2019. Berita malam Serambi FM hadir kembali pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syederalun, wassalam.